air mataku. Cerik, cerik, cerik, membasahi kedua pipiku. Cerik, cerik, cerik, apakah kau ingin tahu? Cerik, cerik, cerik, tentang yang kini tengah menimpa. Apa karena ku belum mampu, atau kau yang tak sabar untuk menunggu? Padahal kan kita sudah janji, tahun depan jadi suami istri. Tapi janji ya tinggal janji, ya tinggal diriku yang gigit jari. Semua pasangan, jadikanlah ini sebagai pelajaran. Niat baik jangan suka dimundur-mundurkan. Cukup aku yang menjadi korban. Aduh, aduh, malangnya nasibku ditinggal kawin sama kekasihku. Apa karena aku belum mampu, atau kau yang tak sabar untuk menunggu? Padahal kan kita sudah janji, tahun depan jadi suami istri. Tapi janji ya tinggal janji, ya tinggal diriku yang gigit jari. Atau kau yang tak sabar untuk menunggu? Waduh, waduh, waduh, waduh.